Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.